Dulu ku pernah kecewa karena urusan cinta, tapi itu dulu beda sekarang. Sekarang aku dibawa wales aja. Ada gak ada cinta sudah biasa. Teman-temanku bilang aku orangnya santai, karena aku yakin dengan semua urusan cinta Tuhan sudah mengatur. Tapi aku tetap berusaha. Cinta jangan dipikirin, jangan dibikin pusing. Kalau sudah jodohnya pasti akan berjumpa. Tapi jangan terlalu slow, juga jangan terlalu slow. Tetap usaha fokus yang pasti aja. Cinta jangan dipikirin, jangan dibikin pusing. Kalau sudah jodohnya pasti akan berjumpa. Tapi jangan terlalu slow, juga jangan terlalu slow. Tetap usaha yang pasti aja. Jodohku, kita akan berjumpa. Cinta jangan dipikirin, jangan dibikin pusing. Kalau sudah jodohnya pasti akan berjumpa. Tapi jangan terlalu slow,